selalu ku simpan sebagai kenangan surat ini, walau kenangan pedih yang ku rasa, goresan pena yang bertinta merah. Terima kasih.